Mitra bisnis, belakangan ini banyak sekolah bertaraf internasional di Indonesia yang menggunakan bahasa Inggris sebagai bahasa pengantar. Di sisi lain, ada pendapat bahwa hal tersebut melanggar Undang-Undang Dasar 45 yang menyatakan bahasa resmi negara adalah bahasa Indonesia. Selain itu, penggunaan bahasa asing sebagai bahasa pengantar di sekolah akan mengurangi peran bahasa Indonesia dari dunia keilmuan dan kehidupan masa depan bangsa. Untuk membahas hal ini, saya sudah terhubung dengan tokoh pendidikan Arif Rahman. Pak Arif, apa komentar Anda? Disebutnya sekolah bilingual. Sekolah bilingual itu ada peraturan menterinya, boleh itu, nggak apa-apa. Yang tidak boleh adalah kalau bahasa Indonesia sama sekali hilang. Kalau bilingual school kan ada, itu, dan bilingual school itu diperkenankan oleh pemerintah. Saya nggak ingat PP-nya, peraturan pemerintahnya nomor berapa. Tetapi kalau sekolah asing, dia memakai bahasa Inggris. Tapi kalau sekolah Indonesia yang perizinannya Indonesia, ya harus pakai bahasa Indonesia. Bahwa di sekolah itu diberikan bahasa Inggris, banyak. Itu jadi sekolah yang bertaraf internasional juga pengantarnya ada yang pakai bahasa Inggris, tetapi tidak seluruhnya, jadi bilingual namanya. Bagaimana dengan sekolah negeri yang mempunyai kelas internasional? Ya nggak apa-apa, sebab diperbolehkan. Pokoknya di SMA 8, SMA 13, SMA 68, dia mempunyai kelas internasional, nggak seluruh kelas. Memang ada beberapa anak yang minta seperti itu. Dan itu pelayanannya diberikan. Itu nggak apa-apa. Tapi bahasa Indonesia tetap dipakai juga di sekolah itu. Mungkinkah penggunaan bahasa asing sebagai bahasa pengantar di sekolah akan mereduksi bahasa Indonesia? Pembinaan di sekolah itu menyalahi hukum, ya bisa. Tetapi kalau umpamanya kan secara hukum di dalam undang-undang, di dalam peraturan pemerintahnya, persyaratannya diantaranya tidak boleh mengambil alih, tidak boleh menggeser. Harus dipastikan bahwa program-programnya itu tetap menjunjung tinggi nilai-nilai bangsa Indonesia. Di kelas internasional, pengantar bahasa Inggris biasanya digunakan dalam mata pelajaran apa, Pak? Matematika, biologi, kimia, fisika. Bagaimana dengan pelajaran yang terkait dengan masalah moral bangsa atau kebudayaan Indonesia? Dalam bahasa Indonesia, kecuali yang belajar itu orang asing di sekolah internasional kayak Jakarta International School, dia belajar kebudayaan Indonesianya dalam bahasa Inggris. Tapi kalau anak kita untuk apa? Nggak perlu. Tapi dia diberi mata pelajaran dengan pengantar bahasa Inggris untuk mata-mata pelajaran yang nantinya dipakai di luar negeri. Demikian Arif Rahman, saya Kiki Wijaya.